Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di majlis yang ke-30 38 masih dalam pembahasan At-Tadhib fi Adillati Matil Ghayati wa Taqrib, yang merupakan ya syarah dari Matul Ghayati wa Taqrib atau biasa dikenal dengan Matan Abu Syuja. Bahasan yang telah lalu ya sudah kita membahas tentang perkara yang membatalkan salat. Dan kemudian Al-Qadhi Abu Syuja membawakan pasal tentang ya jumlah rakaat dan fardu-fardu atau rukun-rukun. Faslun wa raka'atul fara'idhi 17 raka'atan, yang jumlah raka'at salat wajib tersebut ada 17 raka'at, 5 waktu 17 raka'at, 2 raka'at salat maghrib, 4 raka'at salat zuhur, 4 raka'at salat asar, 3 raka'at salat maghrib, 4 raka'at salat isya. Yang 4 ada 3, 12 tambah 3 dan 2 maka 17 rakaat. Fiha 34 sajdatan, pada 17 rakaat tersebut terdapat 30 sujud. Wa 94 takbiratan, 94 takbir, 94 takbir. Wa 9 tashahhudatin, ada 9 tasyahud, 5 waktu semuanya ada tasyahud awal kecuali sholat subuh, maka 9 tasyahud. Wa 10 taslimatin, ada 10 salam, 5 waktu, 1 sholatnya 2 kali salam. Ya, salam tapi sudah kita bahas, salam pertamanya fardu, salam keduanya tidak. Dalam madzhab Syafi'i salam keduanya tidak, karena ada hadis Nabi SAW pernah hanya salam hanya sekali saja, ya, menunjukkan salam yang kedua itu tidak sampai derajat fardu atau wajib. Wa 153 tasbihah, 153 tasbih, ya, 153 tasbih. Tasbih itu dimutlakkan kepada tasbih rukuk dan tasbih sujud. Ya, kenapa? Karena diantara doa yang masyhur tasbih rukuk subhana rabbiyal azim, sedangkan tasbih sujud subhana rabbiyal a'la. Tasbih juga yang mencakup boleh dibaca di keduanya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya, di situ ada subhana, itu tasbih. 153 tasbih. Wa jumlatul arkani fil salati 162 rukna, jumlah rukun salatnya ada 126 rukun. Ya, 126 rukun. Fi subhi 30 rukna, pada salat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi 42 rukna, pada salat maghrib ada 42 rukun. Wa fir ruba'iyyati 54 rukna, pada salat yang 4 rakaat itu ada 54 rukun. Ya, 54 rukun pada salat zuhur, asar dan juga isya. Ya, ini jumlah-jumlah dari rakaat takbir, tasbih, ya, dan jumlah rukunnya. Ya, tapi ya yang seperti ini disebutkan oleh Taqiyuddin Al-Hisni bahwa laisa bihi katsir faidah. Ya, bahasan seperti ini tidak terlalu banyak faedahnya. Yani apa jumlah-jumlah seperti itu. Lalu kalau hafal jumlahnya mau apa? Ya, yang penting adalah kita tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang hayat. Kenapa? Karena itu mempengaruhi keabsahan sholat. Adapun angka-angkanya itu tidak terlalu penting ya. Angka-angkanya itu bukanlah hal yang terlalu penting. Kemudian Al-Qadhi Abu Suja' menyebutkan, wa man ajaza 'anil qiyami fil fariidati shalla jalisan. Barang siapa yang dia lemah tidak mampu untuk berdiri pada sholat wajib, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Dan barang siapa yang tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka silahkan dia sholat muttaji', berbaring. Ya, dia berbaring ala syiqqihil aiman, di atas rusuk yang kanan. Ya. Di sini ada al-ajiz. Al-ajiz tidak mampu untuk berdiri. Itu bisa dua kemungkinan. Bisa dua kemungkinan. Al-ajzu mutlaqan, sama sekali mustahil, tidak bisa. Seperti apa? Orang yang putus kakinya. Bisa berdiri tidak? Tidak bisa, mustahil. Itu mustahil. Ya. Maka ini sepakat ya, para ulama gugur kewajiban untuk berdiri dan memang tidak mungkin dia untuk berdiri. Ya, wa hada yu'tabaru ajzan, itu tidak mampu untuk berdiri. Jelas sekali dia mendapat uzur. Ada juga yang al-ajiz, tidak mampu dalam artian apa? Dalam artian dia bisa berdiri sebenarnya. Punya kaki, mampu untuk berdiri. Lakin ma'al qiyami yalhaquhu masyaqqatun syadidah. Tapi kalau berdiri dia itu sulit. Ya, dia itu sulit. Kelihatan ya? Al-ajzu itu ada dua. Ya, ajzu mutlak yang dia memang mustahil. Ya, sekalian belajar bahasa Arab ya. Yastahilul qiyam. Mustahil dia berdiri. Seperti apa? Kaki putus. Ya, kakinya putus. Kakinya lumpuh. Bisa berdiri tidak? Tidak bisa. Ini sepakat tentu saja. Sepakat tentu saja dia mendapat uzur. Tidak wajib baginya berdiri. Gugur pada dirinya ya syarat untuk berdiri. Yang kedua al-ajiz, yang dia yumkinuhul qiyam, dia bisa berdiri, lakin ma'al masyaqqah, tapi sulit bagi dia berdiri. Itu sulit bagi dia berdiri. Maka yang seperti ini bagaimana? Maka yang seperti ini sebenarnya juga bisa gugur. yakni kewajiban berdiri itu gugur pada dia. Ya, hanya saja kemudian para ulama berbeda dalam hal penetapan batasan masyakohnya. Batasan sulitnya bagaimana yang menggugurkan kewajiban berdiri itu. Ya, maka para ulama itu ada penjelasannya. Sebagaimana di nukil oleh Taqiyuddin Al-Hisni, ya, laisa murad bil ajzi 'adamul imkan bal khauful halaki aw ziyadatul maradi aw luhuqu masyaqqatin shadidatin. Ya. Aw khauful faraqi aw dawaranur ra'si fi haqqi rukubis safinah. Yani apa? Ajz. Ketidakmampuan untuk berdiri bukan maknanya kemustahilan. Paham ya? Bukan maknanya kemustahilan untuk berdiri, tapi maksudnya adalah khauful halak, khawatir dia mati. Misalnya Pak di medan perang, kalau sholat dalam keadaan beri antum kelihatan tertembak, maka ketika itu gugur kewajiban berdiri. Paham? Terutama ketika berhadapan langsung dengan musuh. Kalau berdiri ketahuan tempatnya, nanti ditembak. Au ziyadatul marad atau bertambah sakitnya orang. Kakinya misalnya baru sembuh dari stroke, masih pemulihan, dilarang oleh dokter berdiri. Kalau berdiri nanti stroke-nya atau lumpuhnya tambah parah. Maka yang seperti ini gugur kewajiban berdiri. Paham ini? Itu ziyadatul marad, bertambah sakitnya. Allahu kumasyaqqatin syadidah atau dia ya merasa sangat sulit untuk berdiri. Ya. Atau merasa juga ketakutan, au dawaranu ra'si. Atau apa? Ketika berdiri kepalanya puyeng, kunang-kunang. Pernah enggak seperti itu? Kalau kita sakit itu pernah ya. Kalau kita sakit ada kalanya bisa berdiri tapi berat. Ada kalanya sampai tingkat ketika berdiri kepalanya itu kunang-kunang. Ya, maka yang seperti ini pun gugur kewajiban berdiri. Ya. Seperti apa? Seperti orang yang naik kapal, tapi kapalnya bukan kapal bagus seperti kita ya. Kapalnya itu kalau di bapak-bapak kita seperti sampan, naik sampan kecil goyang-goyang. Kalau berdiri bagaimana? Puyeng, ya, puyeng itu kalau berdiri. Kapalnya agak kecil saja itu udah kerasa puyengnya. Apalagi yang suka mabok, ya. Maka itu gugur kewajiban berdiri. Qala Imamul Haramain, ya Imamul Haramain, Al-Imam Al-Juwayni berkata. Dabtul ajzi antal haqahu masyaqqatun tudhibu khusyu'ahu. Kadar masyaqqahnya semana? Kadar masyaqqahnya adalah kesulitan, keberatan yang menghilangkan khusyuk dalam sholatnya. Ketika antum berdiri sudah sampai pusing, kan itu menghilangkan khusyuk. Kenapa? Karena terasanya sakit. Paham? Terasanya sakit. Atau kakinya sakit ketika berdiri, dipakai berdiri sambil menahan rasa sakit, ini sudah menghilangkan khusyuk. Ketika sudah masyaqahnya, kesulitannya menghilangkan khusyuk seperti ini, maka itu sudah gugur kewajiban berdiri. Ya. Menurut Al-Imam Al-Juwayni. Ya, dan ini juga disetujui oleh Imam An-Nawawi. Ya, tapi Imam An-Nawawi menukil al-madhhab khilafuhu. Qala Syafi'i huwa alla yutiq al-qiyam illa bimasyaqqatin ghairi muhtamilah. Ya. Kalau Imam Syafi'i, dinukil dari Imam Syafi'i bahwa masyaqqahnya ini bukan sekedar masyaqqah susah, kesulitan. Tapi apa? Kesulitannya yang sudah sampai dia tidak bisa menahan. Tidak bisa menahan lagi. Seperti tadi, kalau dia berdirinya sudah sampai puyengnya sangat gitu. Atau kakinya. Kakinya bisa berdiri tapi sudah gemetaran misalnya, atau sudah tidak tertahankan sakitnya, ya, maka yang seperti itu baru gugur kewajiban berdiri. Paham ini? Dalam artian apa? Kalau kesulitannya hanya ringan, seperti puyangnya dikit aja, puyang-puyang sedikit, berat sedikit, maka itu tidak gugur kewajiban berdiri. Paham ini? Ya, tidak gugur kewajiban untuk berdiri. Ya. Man ajaza anil qiyami fil fariidati. Al-Qadhi Abu Suja menyebutkan bahwa ketika tidak mampu dalam sholat wajib. Nah, baru bahasannya seperti ini. Adapun sholat sunnah bagaimana? Kalau sholat sunnah boleh dengan sukarela sholat dengan duduk. Sudah kita bahas. Ketika bahas ya, syarat al-qiyam berdiri, syarat al-qiyam gugur finna filati ketika dalam sholat sunnah atau dalam safar, sudah kita pelajari ya, ya itu gugur ya, kewajiban untuk berdiri. Makanya yang wajib itu adalah fil fardhu. Ketika tidak mampu sholat jalisan, maka silahkan sholat dalam keadaan duduk. Yang ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Imran bin Husain, sholli qa'iman, ya sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, jika tidak mampu, tidak mampu maksudnya apa? Tidak mampu ya ini, yang al-ajzul mutlak, mustahil berdiri, maupun al-ajzu ma'al masyaqah, tidak mampu disertai kesulitan, itu maksudnya penafsiran dari fa in lam yastati'. Paham? Ya. Itu dari mana ulama menjelaskan seperti ini? Dari sabda Nabi SAW, fa in lam yastati'. Jika tidak mampu fa qa'idan, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati', jika tidak mampu juga duduk, ada kalanya sangat lemah ya, seperti orang yang sampai di infus misalnya, duduk saja tidak bisa, salat dalam keadaan duduk tidak bisa. Fa 'ala janbin, maka di atas janbin. Janbin itu syiq, rusuk. Rusuk yang mana? Rusuk yang kanan. Rusuk yang kanan. Sholat jalisan, sholat dalam keadaan duduk, ya, di sini oleh Al-Qadhi Abu Suja dan juga Syekh Mustafa Al-Bugho tidak dibahas. Ya, para ulama membahas juga duduknya pakai duduk apa? Duduknya pakai duduk apa? Bagi orang yang sakit sebenarnya boleh pilih dia duduknya. Apakah duduk iftirash atau duduk tawarruk atau duduk tarabbu'? Duduk tarabbu', duduk sila. Duduk sila atau duduk yang ia mampu ya, duduk yang ia mampu silakan duduk. Hanya saja kemudian ulama khilaf mana duduk yang paling afdol, mana duduk yang paling afdol ketika sakit tersebut ya, ketika sakit tersebut ya, maka para ulama khilaf wallahu alam ya, sebagian ulama Syafi'iyah dan ini yang saya lebih condong ya, bahwa duduknya duduk sila. Duduknya duduk sila. Kenapa? Karena ada hadisnya bahwasanya Nabi SAW pernah yusolli mutarabbi'an. Nabi SAW pernah sholat dalam keadaan tarabbu', dalam keadaan duduk sila. Sebagian ulama, enggak, duduknya duduk iftirash atau duduk tawarruk. Loh kenapa? Dikiaskan ke duduk sholat. Karena iftirash dan tawarruk itu bentuk duduk yang sudah ada dalam sholat. Ya. Tapi Allah alam ya, mantuk hadis itu lebih kuat daripada ya, dengan kias ke keadaan sholat biasa. Ya. Maka ini bentuk duduknya. Waman ajaza anil julusi shalla muttaji'an. Ya, barang siapa yang tidak mampu dia untuk duduk, maka silahkan dia sholat dalam keadaan berbaring. Ya, berbaring di rusuk kanannya, kemudian dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Ada kalanya lebih lemah. Yakni apa? Tidak bisa duduk miring. Maka silahkan dia sholat mustalqian. Sholat dalam keadaan terlentang. Terlentang apa? Terlentang. Terlentang. Terlentang bahaya. Tidur saya sholat dalam keadaan terlentang, karena dia sudah tidak bisa menggerakkan badannya. Ya. Bahkan sebagian ulama membahas, ya, wa'lam annal, sebagaimana dijelaskan oleh Taqid al-Hisni, ya, wa'lam annal masluba yalzamuhu an yusalli. Bahkan orang yang disalib saja, misalnya, kalaulah dia terkena hukum hadul hirabah, tahu hadul hirabah? Hah? Begal, merampok sambil membunuh. Ya, kalau bahasa gampangnya begal. Itu hakim boleh hukum. Boleh pilih hukumannya di antara pilihannya ayyusallabu, boleh disalib. Paham? Boleh disalib. Dan Nabi SAW pernah menghukum dengan salib. Ketika ada kaum dari Urainah, mereka sakit kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW, silahkan minum susu unta zakat. Dia minum, penggembala yang malah dibunuh. Dibunuhnya dengan cara disalib sambil dicongkel matanya. Maka Nabi SAW lakukan hal yang sama kepada si kelompok para pembunuh tersebut. Orang disalib langsung mati tidak? Tidak kan ya? Orang disalib Muslim misalnya, tapi dia terkena hadul hirabah. Ketika masa hidupnya itu tetap wajib dia sholat. Paham ini? Ketika masa hidupnya tersebut tetap wajib dia untuk sholat. Ya, sholat bagaimana? Ya sholat sebisanya. Sholat sebisanya. Ya, nasu alaihi asy-Syafi'i. Ya, ini yang disebutkan secara nasnya oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa kadal ghariqu ala lawhin. Demikian pula orang yang tenggelam, antum di kapal, tahu-tahu tenggelam di lautan. Berapa hari? Ya, ulang. Itu sempat katanya orang Indonesia dia naik kapal kelempar ke laut sampai ke Jepang itu. Berapa hari itu? Berhari, itu berhari-hari. Di laut, hidup tidak? Hidup. Ya. Maka bagaimana? Dia sholat juga. Tetap wajib sholat. Sholatnya bagaimana? Semampunya. Sholatnya? Semampunya. Kalau saya sih gak mampu, saya pasti langsung turun untuk bawah itu. Iya, udah tenggelam saya gak bisa. Tapi kalau orang yang bisa, maka dia silahkan sholat semampunya. Al-ghariq ala lawhin. Orang yang tenggelam hanya berpegang dengan papan saja, tetap dia wajib untuk sholat. Intinya apa? Kewajiban sholat ini wajib selama muslim itu masih hidup dan akalnya sehat. Syarat-syarat wujub sholat terpenuhi, balik berakal sehat. Ya, selama akalnya masih hidup, walaupun nggak bisa gerak badannya, tetap wajib sholat. Paham ini? Ya. Tetap diwajibkan bagi dia untuk sholat bagaimanapun keadaannya. Ya, dalil mana? Dalil tadi hadis Imran bin Husain. Perluasan fa'ilam yastati', jika engkau tidak mampu. Tidak mampu itu kan berderajat-derajat. Maka kemudian dari keterangan tidak mampu itu, para ulama membahas keadaan-keadaan tadi. Keadaan ketika disalib, keadaan ketika tidak bisa untuk duduk, keadaan ketika tenggelam, dan keadaan-keadaan yang lainnya. Itu masuk keumuman fa'inlam yastati'. Paham ya? Faslun, kemudian ya, Al-Qadhi Abu Suja membawakan bahasan tentang hal-hal yang ditinggalkan di dalam sholat. Wal matruku fi sholati thalathatu asya. Hal yang ditinggalkan di dalam sholat itu ada tiga macam. Fardun wa sunnatun wa hayatun. Ada kalanya yang ditinggalkan itu berupa fardu. Ya, fardu itu apa? Fardu itu qala Ibnu Qasim Al-Ghazzi yusamma rukna aydan, atau nama lainnya rukun. Nama lainnya adalah rukun. Ini sudah kita bahas bahwa ada yang wajib sebelum sholat, namanya apa? Syarat ya. Yang wajib sebelum sholat namanya syarat. Yang wajib di dalam sholat namanya rukun. Itu bedanya syarat dengan rukun. Keduanya itu fardu. Dua-duanya itu fardu. Loh, apa bedanya fardu dengan wajib? Apa coba? Afitra, apa bedanya fardu dengan wajib? Hah? Dalam mazhab Syafi'i di kebanyakan bab tidak dibedakan antara fardu dengan wajib. Paham? Tidak ada bedanya antara fardu dengan wajib. Intinya apa? Itu perintah Allah yang wajib harus untuk dilaksanakan. Tidak dapat tidak. Paham ya? Ya. Itu fardu dengan wajib sama saja. Kalau mazhab Abu Hanifah baru mereka membedakan. Fardu itu begini, wajib itu begini. Berbeda. Madzhab Syafi'i, pembedaan antara fardu dengan wajib nanti baru ada di Kitabul Hajj. Baru dibedakan. Tapi kebanyakan bab tidak dibedakan antara fardu dengan wajib. Paham ya? Ya. Ya, intinya dia adalah ya perintah yang harus dilakukan. Apakah dia berupa syarat kalau sebelum sholat, atau dia rukun kalau itu di dalam sholat. Wa sunnatun, ada kalanya sunnah. Ya, sunnah ini ya, lebih mudahnya dikatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ia ditekankan. Wahai'atun, ya, ada juga hay'ah. Ya, hay'ah ini adalah kalau secara letter lucknya bentuk sholat. Yang apa? Yang dia bukan fardu, bukan pula sunnah. Ya, ini sunnah yang ghairu muakkadah. Sunnah yang ghairu muakkadah. Maka bagian sholat itu tidak lepas dari tiga macam tersebut. Ada fardu, ada sunnah, yakni sunnah muakkadah, ada hay'atun, atau bisa dikatakan sebagai sunnah ghairu muakkadah. Fal fardu, bagaimana kalau meninggalkan yang fardu? La yanubu anhu sujudus sahwi. Maka yang fardu kalau ditinggalkan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Tidak bisa tergantikan dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu wazamanu qaribun atabihi. Kalau dia meninggalkan yang fardu, temponya masih dekat, tidak lama, atabihi, maka segera lakukan. Segera lakukan. Kalau itu rukun sholat, berupa rukuk, berupa iktidal, berupa sujud, duduk di antara dua sujud, segera kembali. Paham? Segera dia kembali. Wazamanu qarib, selama temponya masih dekat. Atabihi wabana alaihi, segera dia lakukan fardu tersebut. Wabana alaihi, albina alaihi, maksudnya almadha alaihi. Silahkan dia lanjutkan sholatnya. Silahkan dia lanjutkan sholatnya. Wasajada disahwi, tapi nanti di akhir dia sujud sahwi. Ya, ini ketentuan fardu. Kalau ditinggalkan, boleh hilang begitu saja tidak? Tidak boleh, harus diganti. Itu harus diganti, segera dilaksanakan. Kalau waktunya dekat, kalau waktunya dekat, apakah berupa potongan rukun seperti rukuk saja, sujud saja, atau rokaat sempurna, atau rokaat sempurna, maka segera harus diganti, lalu dia silahkan lanjutkan sholatnya. Di akhir ada sujud sahwi. Ya, ini ketika meninggalkan fardu. Dalilnya mana? Dalilnya hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah, tentang Nabi SAW meninggalkan dua rokaat. Meninggalkan apa? Dua rokaat. Rokaat fardu bukan? Fardu, bahkan itu gabungan dari banyak fardu terkumpul dalam dua rokaat. Ini biasa juga dikenal dengan hadis dzil yadain, hadis sahabat yang dua tangan panjang. Kenapa? Karena yang mengingatkan Nabi, rajulun yuqalu lahu dzul yadain. Ada orang sahabat yang dia tangannya memang betul-betul panjang. Bukan maling ya. Bukan, memang tangannya panjang. Maka julukannya dzul yadain. Ya. Anabi radhiyallahu an qala shalla bina nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zuhra awil asra fa sallama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur atau asar, kemudian beliau salam. Salamnya dua rakaat, baru dua rakaat. Ini hadisnya diikhtisar, diringkas ya. Aslinya agak ada yang lebih panjang lagi. Fakhraja sar'anun nas, aslinya ada fakhraja sar'anun nas, orang-orang yang biasa keluar cepat keluar salat bilang, "Aku salatis salat?" Amnesia, itu tadi salatnya diqasar apa Nabi lupa ya? Ya, enggak tahu mereka sambil keluar. Faqala dzul yadain, lalu dzul yadain, yakni yang memang sahabat tangannya panjang tersebut, "As-salatu ya Rasulullah anuqisat?" Ya Rasulullah, salatnya apa memang sudah dikurangi? Ya. Sebagian riwayat, "Aqasuratis salat amnesita?" Ya Rasulullah, apakah memang sholatnya sengaja diqasar atau engkau lupa? Faqala Nabi SAW, ya ahakun mayakun, apakah benar kata dzul yadain, yakni kita sholatnya belum sempurna, belum 4 rakaat? Qalu na'am, ya, kata para sahabat, iya ya Rasulullah, ya, kita belum sempurna, sholatnya baru 2 rakaat. Fa shalla rak'atain ukhrayaini thumma sajada sajdatain. Maka kemudian Nabi SAW menambah 2 rakaat dan kemudian sujud sahwi. Ya, kemudian sujud sahwi. Paham ya? Ya. Kemudian Nabi SAW sujud sahwi. Maka di hadis ini dalil bahwa ketinggalan fardu itu harus diganti. Tidak sujud sahwi saja, tapi dia harus diganti. Nabi SAW mengganti dua rakaatnya. Tapi waktunya, tempo waktunya tidak lama tadi. Tempo waktunya tidak lama. Ya, dari hadis ini juga sebagai ulama mengambil kesimpulan, al-kalamu limaslahati shalah la yubtiluha. Pembicaraan yang sedikit, percakapan demi maslahat salat, itu tidak membatalkan salat. Ya, tidaklah membatalkan salat. Sebagaimana Nabi SAW di sini bertanya jawab dengan para sahabat, ya, tentang maslahat salatnya, ini salatnya benar kurang atau sempurna. Paham ya? Ya, ini ketika fardunya ditinggalkan. Di sini Al-Qadhi Abu Suja menyebutkan wazamanu qarib, ketika tempo waktunya dekat, tempo waktunya tidak lama, maka silahkan tinggal ditambah saja. Paham? Tinggal ditambah kurangnya. Kalau kurang rokaat, tambah rokaat. Kalau kurang sujud, tambah sujud. Paham ini? Bagaimana kalau tempo waktunya lama? Ya, perhatikan para fuqaha ketika mengarang kitab fikih itu matannya bukan sembarangan ya, bukan asal pilih kata, bukan. Menandakan apa? Keterangan itu ketika kata yang lain atau keluar dari hukum itu hukumnya berbeda lagi. Bagaimana kalau zamannya panjang, sudah berlalu masa yang panjang, apakah kita amalkan seperti ini juga? Tidak. Amalannya tidak seperti ini kalau tempo waktunya panjang. Paham ini? Ya. Jelaskan oleh ya, tapi dengan apa sih? In tadakkarahu ba'da salam nuzir. Kalau baru ingat setelah selesai salam, maka dilihat lagi tadi yang ketinggalan. In lam yatul zamanu tadaraka ma fatahu. Kalau jangka waktunya belum panjang, belum lama, maka dia kejar yang ketinggalan. Ketinggalan rakaat, tambah rakaatnya. Ketinggalan satu rakaat, tambah satu rakaat. Ketinggalan dua, tambah dua rakaat. Paham? Bagaimana kalau ketinggalan rukun? Ketinggalan atau tidak baca Al-Fatihah misalnya, atau ketinggalan salah satu sujud, maka tambahnya satu rakaat. Tambahnya satu rakaat. Paham ya? Ya, tambahnya adalah satu rakaat. Maka tambah yang wajib tersebut ya kalau tempo waktunya tidak lama. Wa in tala, kalau tempo waktunya sudah lama, bagaimana? Istanafa sholata min awwaliha wa la yajuzul bina. Maka dia harus ulang sholat dari awal kalau tempo waktunya lama. Tempo waktunya lama, maka dia harus ulang dari awal. Loh kenapa? Karena bentuk sholatnya sudah berubah. Antum sholat isya, dua rakaat salam. Abis itu ngopi-ngopi dulu, ya, megang komputer dulu, ngobrol-ngobrol dulu, lama. Baru ingat, oh tadi sholat isya baru dua rakaat. Ya. Itu bentuk sholatnya sudah berubah. Yakni apa? Dua sholat, dua salam, dua rakaat, kemudian ada ngopinya, ada megang komputernya, ada ngobrolnya, ada ininya, ada pipisnya lagi. Kemudian nambah dua rakaat lagi. Memang ada bentuk salat seperti itu? Enggak. Enggak ada ya. Maka itu dua rakaat yang sebelumnya tadi sudah dianggap batal. Ya, maka dia harus ulang salat. Paham ini? Lu dari mana pembedaan panjang dan sedikit itu? Ya dari hadis tadi, Nabi SAW hanya berbicara sedikit langsung menambah dua rakaat. Paham? Ya, Nabi SAW langsung menambah dua rakaat. Sekarang bagaimana pembatasan tempo waktu yang lama dan sedikit? Paham ini? Kan perlu dibahas. Kalau waktunya panjang, maka harus ulang. Kalau waktunya pendek, maka tidak mengapa, hanya sekedar menambah, melanjutkan rakaat yang lalu. Sekarang beda panjang dengan pendeknya bagaimana? Paham? Tempo waktu yang panjang sehingga harus ulang, dengan tempo waktu yang sedikit sehingga cukup menambah. Bagaimana batasannya? Maka dalam pembedaan batasan tersebut, ulama Syafi'iyah juga berbeda pendapat. Ya. Tapi yang lebih tepat, fi waqti tulil fasli qawlani li Syafi'i. Ada dua pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Al-Azhar ونص عليه في الأم أنه يرجع فيه إلى العرف. Yang lebih sahih dan ini nasnya Imam Syafi'i di Al-Umm, bahwa pembedaan panjang dan pendek tempo waktu dikembalikan ke urf, adat kebiasaan. Ya, dikembalikan kepada adat kebiasaan. Kalau adat kebiasaan seperti ini terhitung sebagai masa yang panjang, maka itu panjang. Kalau itu terhitung sebagai masa yang pendek, maka itu terhitung sebagai pendek. Ya. Sudah Isya? Silakan azan dahulu. Itu tadi ketika meninggalkan yang fardu. Bagaimana ketika meninggalkan yang sunnah? Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Kalau meninggalkan yang sunnah, maka jangan kembali ketika dia sudah masuk ke fardu yang baru, ke fardu yang setelahnya, maka jangan balik lagi. Ya, jangan kembali yang sunnah tadi. Walakinnahu yasjudu lisahwi anha, akan tetapi dia sujud sahwi, ya, karena meninggalkan yang sunnah tersebut. Ya, mana dalil ini ketika yang sunnah itu ditinggalkan maka sujud sahwi? Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Buhainah, ya, qala sallallana Rasulullah SAW rak'atain fi ba'di shalawat. Pernah Nabi SAW salat, ya, di sebagian salat qoma min ithnatayn min az-zuhri. Ternyata Nabi SAW di dua rakaat tidak tasyahud awal, langsung berdiri. Nabi SAW langsung berdiri, tidak tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ahu, maka manusia pun berdiri. Falamma qada salatahu nazarna taslimahu, maka ketika salatnya mau selesai kami pun menunggu salamnya Nabi SAW. Kabbara qabla taslim, maka sebelum salam kemudian Nabi SAW bertakbir. Sudah selesai semua tasyahud, salawat, doa, menjelang salam Nabi SAW bertakbir fasajada sajadatain, kemudian beliau sujud sahwi wa huwa jalisun thumma sallam. Ya, sujud sahwi dalam keadaan duduk kemudian salam. Ya. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW meninggalkan tasyahud awal. Tapi ketika meninggalkan tasyahud awal, Nabi SAW tidak balik lagi. Tidak kembali lagi. Ya. Ini menunjukkan poinnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Fadhi Abu Suja. Ya. Kalau meninggalkan sunnah, maka tidak kembali. Tidak kembali. Dan juga dalil Syafi'iyah bahwasanya tasyahud awal itu sunnah. Sunnah mu'akkadah. Ya. Kenapa? Kalau seandainya dia fardu, harusnya Nabi SAW balik. Atau mengganti rokaatnya. Atau mengganti rokaatnya. Paham ini? Ya, tapi nyatanya Nabi SAW tidak kembali lagi. Menunjukkan tasyahud awal itu sunnah mu'akkadah. Nah, ketika ditinggalkan bagaimana? Sebagaimana disebutkan. Ketika sudah kembali talabbusi bil fardi, dia sudah masuk ke fardu selanjutnya, maka jangan kembali. Mafhumnya apa? Kalau belum masuk ke fardu selanjutnya bagaimana? Misalnya tasyahud awal, dia lupa, dia mau bangkit. Dalam keadaan bangkit dia ingat, sudah masuk ke fardu selanjutnya belum? Belum. Belum masuk ke fardu selanjutnya. Kenapa? Karena takbir intiqal itu hayat, bukan fardu. Paham? Dia hayat, bukan fardu. Bagaimana ketika ingatnya sedang perpindahan? Sedangkan Al-Qadhi Abu Suja, keterangan jangan kembalinya ketika sudah masuk ke fardu selanjutnya. Maka bagaimana ketika ingat di tengah? Ketika ingatnya di tengah, maka boleh balik lagi. Dia balik, kembali. Paham ini? Ketika belum masuk ke fardu selanjutnya, maka dia kembali lagi. Kembali lagi, sempurnakan yang lupa tadi, baru lanjut. Paham? Loh, dari mana dalilnya ini? Bahwa patokannya itu adalah setelah masuk ke fardu selanjutnya atau sebelum masuk ke fardu selanjutnya. Mana dalilnya? Hadis yang selanjutnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Ada tidak? Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud, Anil Mughirah bin Syu'bah qala qala Rasulullah SAW, idza qama ahadukum min ar-rak'atain falam yastatimma qa'iman falyajlis. Kalau kalian lupa kemudian berdiri dari rakaat kedua belum tasyahud awal, falam yastatimma qa'iman, tapi belum sempurna berdiri. Belum sempurna berdiri. Al-qiyam fardu bukan? Fardu. Belum sempurna berdiri, falyajlis, maka kembali duduk. Maka kembali duduk. Fa idza istatamma qa'iman falyajlis, tapi kalau sudah sempurna berdiri, maka jangan dia duduk lagi. Kalau sudah sempurna berdiri, maka jangan dia duduk lagi. Wa yasjudu sajdatay sahwi. Ketika dia ketinggalan itu, maka silakan dia sujud sahwi. Hadis ini aslinya ini ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Daud, Imam Ahmad bin Hanbal dan musnadnya, dan di beberapa sanadnya itu ada kelemahan. Ya. Dijelaskan oleh para ulama di situ ada ikhtilaf antara Sufyan Ats-Tsauri dengan Syu'bah dalam periwayatan hadis ini. Tapi kata Syekh Syu'aib Arnaut, ya hadis ini sahihun biturukihi. Hadis ini sahih dengan kumpulan sanad-sanadnya. Ya, kumpulan sanad-sanadnya sahih. Dan pembedaannya seperti itu. Ketika sudah masuk fardu selanjutnya, maka jangan kembali. Kalau belum ke fardu selanjutnya, maka bagaimana? Balik lagi. Ya, maka balik lagi. Ya. Kemudian ada kalanya yang ditinggalkan adalah hayat. Hayat, ya, atau biasa disebut juga sunnah ghairu mu'akkadah. Ya, yang itu sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, hayat itu mencakup raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbir. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, membaca isti'adah, membaca doa iftitah, ya, menjaharkan di sholat jahar, mensirkan di sholat jir. Ya, tasbih-tasbihnya, takbir-takbir intiqalnya, aminnya, itu semua hayat. Itu semua adalah hayat salat, yang itu ada 15 ya, sudah kita pelajari. Maka kalau ketinggalan hayat salat seperti ini bagaimana? La ya'udu ilaiha. maka jangan kembali. Jangan kembali ba'da tarkiha, setelah dia meninggalkannya. Wala yasjudu disahwi anha, tidak pula sujud sahwi karena meninggalkannya. Ya, antum gak ucapkan amin, gak usah sujud sahwi di akhir. Antum tidak baca tasbih subhana rabbil azim, subhana rabbil ala, tidak perlu sujud sahwi. Takbir intiqal, ya, ketinggalan, tidak perlu sujud sahwi. Salah jahr dan sir, sholat isya malah sir, sholat zuhur malah jahr, tidak perlu sujud sahwi. Paham? Loh kenapa? Jelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bogha, li'adami ta'akudiha wa'adami wurudi sujudi fiha. Kenapa? Karena itu bukan sunnah mu'akkadah, bukan sunnah mu'akkadah, dan tidak ada dalil keterangan bahwa ketika meninggalkan hayat sholat situ ada sujud sahwi. Paham? Tidak ada keterangan dalil. Yang ada dalil adalah sujud sahwi karena ketinggalan fardu, tapi harus ditambal dulu fardunya, atau ketinggalan sunnah mu'akkadah. Paham ini? Itu yang ada dalil sujud sahwinya. Ya. Allah, sebenarnya masih ada bahasan, tapi ini agak panjang di sini. Ya, kiranya kita cukupkan sekian. Insyaallah kita lanjutkan bahasan sujud sahwi ini di pertemuan yang berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.